Salisuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bighairihi fi fardin. Rukun salat yang ketiga adalah berdiri. Jadi wa salisuha dhamirha kembali ke arkanis salat. Rukun salat yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu melakukan. Qadirin alaihi binafsihi, mampu melakukan sendiri, au bighairihi, atau dengan bantuan orang lain. Jadi orang yang tidak mampu berdiri sendiri, akan tetapi dia mampu berdiri dengan bantuan orang lain, dia harus tetap melakukan berdiri. Keharusan ini harus dilakukan fi fardin, di dalam sholat fardu, walau manduron, walaupun kefarduan itu dikarenakan nazar. Jadi manduran ini maksudnya adalah sholat yang hukum aslinya tidak fardu, kemudian dinazari, nazar melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu menjadi fardu ya. Jadi sholat sunnah yang semestinya tidak harus berdiri, ini kalau sholat sunnah dinazari maka berubah menjadi sholat fardu, sehingga rukun berdiri ini berlaku untuknya. Au mu'adhan, atau sholat yang diulang. Jadi mu'adhan ini artinya sholat fardu yang diulang, yang diulangi kedua kalinya, itu juga harus berdiri di dalamnya. Dan rukun berdiri ini, rukun berdiri di dalam sholat dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain, ini merupakan rukun sholat yang paling utama. Mengapa demikian? Sebab di saat berdiri terdapat bacaan zikir yang paling utama, yaitu Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran di dalam sholat itu hanya dilakukan di saat berdiri. Oleh karena itu, rukun sholat yang berupa berdiri adalah rukun sholat yang paling utama. Setelah berdiri, rukun sholat yang utama selanjutnya adalah rukuk ya. Jadi sujud ya, mohon maaf. Setelah berdiri adalah sujud. Jadi sujud ini rukun sholat paling utama kedua setelah berdiri. Mengapa sujud? Dikarenakan satu sabda Nabi, akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Kondisi dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah saat ia bersujud. Jadi ketika seorang manusia, seorang hamba sujud, itu adalah kondisi di mana dia dekat dengan Tuhannya. Oleh karena itu rukun sujud ini adalah rukun sholat yang utama setelah berdiri. Setelah sujud adalah ruku, dan setelah ruku rukun-rukun sholat yang lain. Kemudian untuk berdiri ini ada beberapa kesunahan, yaitu yang pertama merenggangkan kaki ya, merenggangkan kedua kaki sekiranya berjarak satu jengkal. Jadi meletakkan satu kaki di depan kaki yang lain ini makruh ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kesunahan berdiri ini adalah merenggangkan kedua kaki selebar satu jengkal. Kemudian dimakruhkan di saat berdiri meletakkan satu kaki di depan kaki yang lain. Jadi tidak berdiri dengan kaki yang sejajar, tetapi satu kaki berada di depan yang lain, itu hukumnya makruh. Kemudian dimakruhkan juga merekatkan kedua kaki, jadi menempelkan kedua kaki di saat berdiri, ini hukumnya makruh ya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa rukun sholat yang berupa berdiri ini diharuskan walaupun membutuhkan bantuan orang lain, walaupun juga untuk mendapatkan bantuan itu diperlukan biaya ya, diperlukan upah. Jadi seorang yang demi memenuhi rukun berdiri ini dia diharuskan mengeluarkan upah ya, diharuskan mengeluarkan upah kalau memang dia memiliki harta yang lebih ya. Jadi kalau bantuan orang lain ini membutuhkan upah, keharusan itu tidak harus dilakukan secara mutlak, secara untuk semua orang, tetapi terkhusus bagi orang-orang yang memiliki harta yang lebih yang diperhitungkan di zakat fitrah. Jadi hitungan lebih di dalam hal ini sama dengan hitungan di dalam permasalahan zakat fitrah ya, yaitu orang-orang yang memiliki harta di luar kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang harus dinafkahinya. Atau berdiri ini dilakukan dengan membawa tongkat, dengan bantuan tongkat. Jadi ini juga harus dilakukan. Jadi orang yang tidak mampu berdiri tanpa tongkat, dia tidak diharuskan sholat dengan duduk, akan tetapi tetap diharuskan berdiri dan membawa tongkat itu. Karena keharusan berdiri ini binafsihi au bighairihi ya. Wa yahsulul qiyamu binasfi binasbi kofari dhuhrihi ay idhamih alladhi hiya mafasiluhu. Berdiri bisa dihasilkan dengan meluruskan tulang belakang. Kofari dhuhrihi ay idhamihi. Idham artinya tulang ya. Dhuhrihi artinya punggung. Jadi tulang punggung atau tulang belakang itu diluruskan. Nasbi, nasbi artinya meluruskan. Alati hiya mafasiluhu, yang tulang punggung itu merupakan mafsil ya. Mafsil itu dua tulang yang bertemu, pergelangan atau dua tulang yang bertemu. Jadi dengan meluruskan tulang punggung. Walau bi isnadin ila syai'in bihaitsu lauzala lasaqata. Walaupun hal itu dilakukan dengan bersandar ke sesuatu yang andai kata sesuatu itu hilang maka ia akan terjatuh ya. Haitsu lauzala lasaqata. Sekiranya syai' itu hilang maka musolli akan terjatuh. Jadi lauzala, fa'ilnya zala ini syai'in dan fa'il dari saqata adalah musolli. Jadi yang harus diluruskan untuk mendapatkan atau menghasilkan kefarduan berdiri ini adalah tulang belakang ya, sehingga tidak masalah menundukkan kepala. Jadi menundukkan kepala ini berarti kan tidak meluruskan tulang leher ya. Orang yang menundukkan kepala itu berarti dia tidak meluruskan tulang lehernya dan itu tidak apa-apa karena yang harus diluruskan itu hanyalah tulang belakang, tidak termasuk tulang leher. Berbeda halnya dengan seorang yang bisa mengangkat kedua kaki saat bersandar. Jadi walau bi isnadin ila syai'in ini artinya orang yang berdiri dengan cara bersandar ya, bersandar ke suatu benda. Ini bersandar ini diperbolehkan ukurannya tadi, sekiranya benda itu hilang misalnya dia terjatuh. Akan tetapi andai kata dia bersandar dan bersandar itu dengan bersandar itu dia mampu mengangkat kedua kakinya tanpa terjatuh. Jadi bersandar di satu benda tetapi dia mampu mengangkat dua kakinya tanpa terjatuh. Kalau bersandar yang demikian ini tentunya hukumnya tidak sah ya. Tentunya hukumnya tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena posisi seperti itu tidak dinamakan berdiri tapi dinamakan bergantungan ya. Itu namanya bergantungan bukan berdiri. Wa yukrahul istinadu la bin hinain in kana aqraba ila aqallir ruku'i illam ya'jis ya, biasanya ya'jis ya bukan ya'jas, illam ya'jis antama mil intisab. Dimakruhkan bersandar ya, wayukruhul istinad. Jadi sholat dengan bersandar itu hukumnya boleh tetapi makruh ya, boleh tapi makruh. Boleh dalam arti sholat yang dilakukan sah tetapi dia mendapatkan kemakruhan. La bin hinain, tidak cukup berdiri dengan membungkuk. In hina ini membungkuk. In kana akroba ila akolir ruku, bila membungkuk itu lebih mendekati ruku daripada berdiri. Jadi membungkuk sekiranya lebih dekat kepada ruku daripada berdiri. Ini tidak sah ya, berdiri yang seperti ini tidak sah. Tetapi ilam ya'jiz antama mil intisab, bila dia merupakan orang yang mampu melakukan kesempurnaan berdiri. Kesempurnaan berdiri tegak ya. Artinya kalau orang tidak mampu berdiri dengan tegak dan dia hanya mampu melakukan berdiri dengan membungkuk, itu tetap boleh dilakukan. Jadi ketidakbolehan berdiri dengan membungkuk itu hanya berlaku bagi orang yang mampu melakukan berdiri dengan sempurna. Kemudian selain ini, tidak cukup juga berdiri dengan miring ke kanan atau ke kiri. Jadi berdiri tidak lurus tetapi dengan miring ke kanan atau ke kiri, sekiranya kondisi seperti itu keluar dari bentuk berdiri, itu juga tidak boleh ya. Tidak boleh dalam arti tidak sah sholat yang dilakukan dengan berdiri tetapi miring ke kanan atau ke kiri. Dan dikata ila akroba ila akolir ruku, ini artinya lebih mendekati ke minimal ruku ya. Minimal ruku nanti akan dijelaskan. Sekiranya seseorang bisa menggapai lututnya dengan tangan, sekiranya seseorang bisa menyentuh lututnya dengan tangan. Jadi kalau sudah sampai di posisi seperti itu, berarti itu sudah akolir ruku, sudah dinamakan batas minimal ruku. Jadi kalau lebih mendekati ruku ini hukumnya tidak boleh ya. Tetapi kalau lebih mendekati berdiri ya, lebih dekat berdiri daripada ruku, ini membungkuk yang seperti itu masih diperbolehkan ya. Atau sama antara ruku dan berdiri ini di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara ruku dan berdiri ini juga diperbolehkan. Dan kata illam ya'jiz, orang yang tidak mampu berdiri dengan sempurna, tidak mampu meluruskan punggungnya dengan sempurna, ini penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Bisa disebabkan usia atau penyakit ya, atau penyakit. Dan orang yang demikian yang tidak mampu meluruskan punggungnya ini, jika dia tidak mampu, dia diharuskan tetap berdiri semampunya. Diharuskan tetap berdiri semampunya.